الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبنائي الطلبة رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini Allah masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, yang mudah-mudahan pertemuan tersebut Allah ridhai, Allah rahmati, sehingga perkumpulan yang seperti ini tidak hanya bisa kita lakukan di dunia, namun Allah kembalikan kita nantinya di yaumil akhirah bersama-sama berkumpul seperti ini di dalam syurganya, di tempat yang lebih mulia. Amin, Allahumma amin. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara ilmu, tentu tidak ada habisnya. Bahkan ketika seseorang nafasnya tidak lagi berfungsi, anggota tubuhnya tidak lagi bergerak, aktivitas yang biasa dia lakukan tidak bisa lagi, telah terbujur kaku. Namun jika dia memiliki ilmu, ilmu tersebut pasti masih bermanfaat bagi orangnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, man yastati ay alla yanqita amalu falyanshir ilma. Kata beliau, kalau seseorang mau ingin amalnya tidak terputus, alla yanqati'a 'amaluhu, amalnya tidak terputus ba'da mautihi, setelah dia mati, falyanshir 'ilma, maka sebarkanlah ilmu. Dengan ilmu, biarpun dia telah mati, namun masih bermanfaat bagi dia, masih mengalir pahalanya. Tentunya ilmu ini tidak bisa didapatkan hanya dengan duduk santai di rumah, hanya mendengarkan rekaman-rekaman sambil kaki di atas meja mungkin. Tidak bisa seperti itu, harus ada perjuangan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath, ketika meninggal anak Adam terputus semua amalnya kecuali tiga. Mungkin dia ada ilmu yang bermanfaat, mungkin dia ada sedekah yang terus mengalir, mungkin dia ada anak yang mendoakannya. Ini tiga akan terus mengalir. Namun disebutkan oleh para ulama, salah satunya Syekh Shalih Fauzan, ketiga amalan ini, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak yang mendoakan orang tuanya, yang paling lama, yang paling kekal di antara ketiga itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena anak yang mendoakan ke orang tuanya sayamut, anak tersebut akan mati, akan meninggal, terputus. Sedekah jariyah umpamanya dia menyedekahkan sesuatu untuk masjid atau tempat-tempat yang lain yang dimanfaatkan oleh masyarakat, dia mewakafkan Al-Quran, lama-kelamaan apa yang disedekahkan masjid umpamanya, biiznillah, qadarullah, mungkin akan dialihkan kegunaannya. Dan ini terjadi di Andalus, masjid yang dahulunya dikuasai oleh kaum muslimin, sekarang menjadi apa? Atau mushaf yang dibaca, lama-kelamaan dia akan rusak. Namun ilmu yang bermanfaat ketika kita ajarkan anak-anak didik kita atau anak-anak kita sendiri atau siapapun teman-teman kita, akan terus bermanfaat. Teman kita yang kita ajarkan, dia akan mengajarkan yang lain lagi terus. Oleh karenanya ilmu tersebut tidak bisa kita sebarkan kecuali ketika kita telah memilikinya, dan cara kita memilikinya yaitu dengan mengunjungi majelis ilmu. Barakallahu fikum. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah memasuki hadis yang ketiga, hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari, hadis tentang nasihat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan tentang nasihat untuk siapa. Kata Rasul yang pertama adalah fannasihatu lillah, nasihat untuk Allah. Dan itulah kita bacakan pula apa itu nasihat untuk Allah, yaitu yang paling puncaknya yaitu menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan kita kembali beristighfar, bertaubat hanya kepada Allah. Selanjutnya disebutkan oleh Nabi, ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabih. Ketika Rasul menyebutkan agama adalah nasihat, para sahabat mereka bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, lillahi, untuk Allah, bernasihat untuk Allah. Kemudian wali kitabih, dan untuk kitab Allah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa amma an-nasihatu li kitabillah, adapun bernasihat untuk kitab Allah adalah fa bihifdhihi, dengan kita menghafalnya. Langsung beliau menyebutkan cara bernasihat untuk kitab Allah, yaitu dengan kita menghafalnya. Kemudian watadabburihi, dan kita mentadabburinya. Yang pertama kita menghafal. Setelah kita menghafal, kita mentadabburi. Kemudian wa ta'allumi alfadhihi, dan kita belajar lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Cari tahu apa maksud yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an? Apa tujuannya? Mempelajarinya. Dan bukan hanya lafaz-lafaznya, wa ma'anihi, dan juga kita mempelajari makna-maknanya, makna yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian wa ijtihadi fil 'amali bihi fi nafsihi wa fi ghairihi, dan bersungguh-sungguh. Yang pertama menghafal, yang kedua mentadabburi, yang ketiga kita mempelajari lafaz-lafaznya atau maknanya, kemudian selanjutnya kita bersungguh-sungguh fil 'amali bihi, untuk beramal dengan Al-Quran tersebut. Kita amalkan apa yang telah kita hafal, apa yang telah kita tadabburi, apa yang telah kita pelajari, kita amalkan. Fi nafsihi wa fi ghairih, baik untuk diri kita sendiri ataupun orang yang di sekitar kita. Bersungguh-sungguh. Ini termasuk nasihat li kitabillah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama besar dari mazhab Syafi'i, beliau menyebutkan makna bernasihat li kitabillah. Apa makna bernasihat untuk kitab Allah? Kata beliau, huwa al-imanu bi annahu kalamullah. Bernasihat untuk kitab Allah maknanya kita beriman, meyakini bi annahu kalamullah, bahwa sesungguhnya Al-Quran tersebut adalah kalamullah. Ini yang pertama kali yang perlu, yang harus ada pada diri kita, keimanan terhadap Al-Quran. Keimanan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sebagaimana yang dianggap oleh sebagian kelompok, mereka menyebut Al-Quran adalah makhluk. Seperti yang tersebar pada masa Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad kokoh. Sebagaimana keyakinan Ahlu Sunnah, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Makanya sebagian ulama, mereka menyebutkan tidak cukup kita menyebutkan Al-Quran kalamullah, tidak cukup. Namun harus ditambah, Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhlukin. Harus diperjelas, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa tanziluhu, setelah kita mengimani Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah, firman Allah, yang harus kita yakini kemudian adalah beriman bahwasanya Al-Quran tersebut Allah yang turunkan. Tidak ada campur ikut campurnya Jibril dalam menyampaikan wahyu, tidak ada tambahan daripada beliau, tidak ada tambahan dari Nabi Muhammad ketika menyampaikan ke umat, semuanya dari Allah Jalla wa'ala. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, semuanya harus kita yakini dari Allah Jalla wa'ala. Al-Quran kalam Allah dan Allah yang menurunkan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, لا يشبهه شيء من كلام الخلق. Tidak ada suatu apapun, kata beliau, yang bisa menyerupai kalam Allah. Tidak ada seorang makhluk pun mampu membuat sebuah ayat ataupun surat yang seperti Al-Quran. Tidak akan mampu, karena kandungannya begitu bermakna, isinya begitu agung, sastranya begitu tinggi. Tidak ada manusia yang mampu menandingi Al-Quran. Walaupun pada masa tersebut, pada masa Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu manusia sedang berada di puncak kejayaan bahasanya. Ilmu sastra bahasa mereka berada di puncak yang tertinggi. Bahkan sampai-sampai syair-syair yang mereka lantunkan ditempelkan di dinding Ka'bah, saking indahnya. Namun ketika Al-Quran diturunkan, tidak ada yang mampu yang menandinginya. Bahkan orang kafir sekalipun, mereka tidak beriman, mereka mengakui dahulu yang memusuhi Islam, mereka mengajak orang-orangnya agar menjauhi Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran. Kata mereka, jangan, nanti terkena sihir, Muhammad dukun, karena bacaan Al-Quran beliau, sastranya begitu tinggi, begitu indah didengar, maknanya begitu dalam, tidak ada yang mampu menandinginya. Itulah Al-Quran. Bahkan ada orang yang coba menandingi Al-Quran, namun hal itu bukan menyebabkan dia menjadi lebih tinggi, bahkan merendahkan dirinya. Siapa contohnya? Musailamah al-Kadzdzab. Ini orang mencoba membuat sebuah ayat di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran dia lihat ada surat Fil, ada Al-Ankabut, An-Naml, menyebutkan tentang binatang-binatang, dia buat surat. Apa namanya? Ad-Difda'. Apa arti Difda'? Kodok. Musailamah mencoba membuat ayat, ingin meninggikan dirinya, malah menjadi hina. Dia bacakan di hadapan pengikutnya, Ad-Difda'u bintu difda'i ila akhirih. Kodok, anak kodok. Apa maknanya? Tidak ada maknanya. Beda dengan Al-Quran. Alam tara kaifa fa? Allah ceritakan tentang gajah. Bagaimana tentara bergajah? Bermakna. Takjub orang yang mendengarkannya. Namun tidak dengan surat yang diciptakan oleh Musailamah. Mal bodoh menampakkan dirinya bodoh. Ingin memuliakan diri malah hina. Kenapa? Mencoba menandingi Al-Quran. Al-Quran tidak ada tandingannya. Siapa mencoba untuk menandingi Al-Quran, maka menunjukkan dia ingin menghinakan dirinya sendiri. Sampai sekarang, ketika menyebutkan nama Musailamah, pasti disebutkan Al-Kadzab. Sampai hari kiamat nanti, ketika disebutkan nama Musailamah, pasti disambung Al-Kadzab. Apa artinya? Pendusta. Padahal sudah lama dia meninggal. Berapa ribu tahun dia meninggal. Namun sampai sekarang, sampai hari kiamat, namanya disandingkan dengan kerendahan. Kenapa? Mencoba menandingi Al-Quran. Makanya Al-Quran tidak ada tandingannya. Kemudian apa bentuk nasihat terhadap kitabullah? Imam An-Nawawi melanjutkan, ثُمَّ تَعْظِيمُهُ. Kemudian kita mengagungkan Al-Quran. Meletakkan Al-Quran di tempat-tempat yang mulia. Makanya ketika kita selesai membaca Al-Quran, harus kita perhatikan di mana kita letakkan Al-Quran tersebut. Kadang kita membaca sebelum sholat, iqamah ditegakkan karena buru-buru ke shaf, akhirnya diletakkan sembarangan, diletakkan di pinggiran-pinggiran masjid. Ketika dia rukuk, pantatnya ke arah Al-Quran. Maka Al-Quran harus dimuliakan, tidak diletakkan di tempat-tempat yang demikian, diagungkan. Makanya dibuat tempat-tempatnya rak Al-Quran. Supaya apa? Supaya diletakkan di situ, di tempat yang mulia. Atau baca Al-Quran langsung diletakkan di lantai, kemudian pergi ke kamar mandi, Qurannya begitu saja. Tidak demikian. Al-Quran harus diagungkan. Wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Kata Imam An-Nawawi melanjutkan, dan membaca Al-Quran haqqa tilawatih, dengan sebaik-baik bacaan. Kan Mekah gerun naju baca Quran. Kalau kita dengar bacaan Al-Quran sebagian kaum muslimin, terkhusus ketika Ramadan, malam Ramadan, baca pakai mic yang suaranya didengar di mana saja. Anamuho ainnamuho au, jadi au, tidak jelas. Padahal disebutkan di sini wa tilawatuhu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Jangan terburu-buru, pelan-pelan, orang yang mendengarkan pun menikmati. Ini terkadang kita mendengarkan bacaan seseorang, bukan malah menyejukkan. Kita ingin, alah selesai aja dia biar enggak dengar lagi. Karena bacaannya yang tidak karuan, tajwidnya atau huruf-hurufnya. Disebutkan Imam An-Nawawi di sini, wa tilawatuhu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Dan tidak dapat kita membaca dengan sebaik-baiknya kecuali kita belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana tajwidnya, bagaimana panjang pendeknya, hukum matnya, nun mati, mim mati, Hukum ra dibaca tebal, dibaca tipis, kapan? Bagaimana kita bisa membedakan itu semua tanpa belajar? Tidak akan bisa. Oleh karenanya ketika kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, ataupun minimal kita belajar cara membaca dengan baik, dengan benar, maka ini termasuk bernasihat li kitabillah, bernasihat untuk kitabullah. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, wa tahsinuhu wa khushu'u 'indaha, dan memperbagus bacaannya. Makanya Al-Quran berbeda, biarpun dia tulisan Arab dengan kita membaca kitab, beda, ada hukum tersendiri, ada iramanya. Wa tahsinu, memperbagus, kita baguskan bacaannya. Wa khusyu'u 'indaha, dan kita khusyuk ketika membacanya, ketika mendengarnya, khusyuk. Jangan malah bersikap ingin segera dihabiskan bacaannya. Umpamanya, contohnya ketika salat umpamanya, imamnya agak sedikit panjang bacaannya, sebagian hilang rasa khusyuknya. Sagawi, ahem, sagonen, mana khusyuknya? Padahal cuma sedikit mungkin diperpanjang. Makanya yang perlu kita perhatikan, khusyuk indaha, khusyuk ketika kita membacanya. Wa iqamatu hurufihi fi tilawatihi, dan hukum-hukum terkait bacaan tersebut. Wa dhabbu anhu min ta'wilil muharrifin, dan kita mencela, kita tidak senang. Kapan? Ketika ada orang yang mencoba untuk mentakwil, memalingkan makna Al-Quran. Tidak ditetapkan sebagaimana yang Rasul tetapkan, ditakwil. Dengan keadaan yang seperti ini kita tidak senang. Harus ada sikap seperti itu pada diri kita. Jangan malah menerima saja sikap tidak senang. Wa ta'arrudu at-ta'inin, wa ta'arrudu at-ta'inin, dan kita merasa tidak senang terhadap orang-orang yang mereka mencoba untuk merubah Al-Quran. Wa tasdiqu bima jaa bihi, dan kita membenarkan, kata Imam Nawawi. Wa tasdiqu bima jaa fihi, dan kita benarkan apa-apa yang datang dari Al-Quran tersebut. Semuanya datang dari Allah, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita benarkan. Jangan seperti sebagian kelompok yang mereka menganggap Al-Quran ini belum sempurna, masih ada kurangnya, kurang beberapa ayat, kurang surah. Siapa mereka? Syiah. Mereka menganggap Al-Quran yang ada di hadapan kita belum sempurna, ditambah oleh mereka. Maka ini keliru, ini tidak benar. Kita harus tasdik, mempercayai apa yang datang dari Al-Quran, baik terkadang terkait hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang sering ditolak oleh keumuman kaum muslimin, bahkan mungkin ada juga sebagian dari salafi memang terkadang tidak menolak secara kontan ayat tentang apa? Tentang apa? Ta'addud, poligami. Ini hukum dari Allah, harus kita percayai, harus kita imani. Jangan pada diri kita ada rasa tidak senang. Allah yang lebih tahu terhadap kita hamba-hambanya. Makanya wajib bagi kita mempercayai apa yang telah Allah turunkan. Wal wuqufu fi ajaibihi. Afwan. Wal wuqufu min ahkamihi. Dan kita berhenti di mana Al-Quran telah menetapkan suatu hukum di dalam sebuah perkara. Tidak perlu mencari hukum yang lain, cukup dengan hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Watafahumu ma'anihi, dan kita memahami makna-maknanya, dan juga kita memahami ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Wal i'tibaru bimawa'idhihi, dan kita mengambil pelajaran i'tibar dari kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang paling penting. Ketika Allah menceritakan tentang Fir'aun, maka di sana ada pelajaran yang bisa kita petik agar hilang pada diri kita sifat angkuh, sifat sombong. Ambil pelajaran, jangan hanya dibaca begitu saja. Ketika Allah binasakan orang-orang yang mengumpulkan harta, ambil pelajaran. Jangan malah habiskan waktu harinya, setiap harinya dihabiskan untuk mengumpulkan harta. Majelis ilmu tidak pernah kelihatan. Saf-saf salat tidak ada. Di tempat-tempat kebaikan tidak pernah nampak. Padahal Al-Quran selalu dibacakan. Perlu kita ambil ibrah, perlu kita ambil pelajaran. Watafakkuru fi ajaibihi, dan kita berfikir, bertafakkur fi ajaibihi, terhadap keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah ceritakan tentang Musa dan kaumnya, terjadi hal yang ajaib di sana. Lautan dipukul dengan tombak, terbelah. Ajaib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ketika kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, biarpun kita sedikit, Allah akan tolong. Jangan malah karena kita sedikit, ada rongrongan dari luar, kita pun ngikut. Takut. Tidak demikian. Allah akan beri kita jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, percaya terhadap apa yang diturunkan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Musa dihapit lautan, ana muhajali. di depan lautan. Namun Allah perintahkan tongkatnya lemparkan atau dipukul lautan tersebut terbelah. Musa pun lewat. Allah tolong. Ketika mereka menjaga agama Allah, Allah akan berikan pertolongan. Jangan khawatir. Wal amalu, dan kita beramal dengan Al-Quran tersebut. Penting beramal dengan Al-Quran, bukan malah membaca saja. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang adab-adab yang harus ada pada diri kita ketika kita, umpamanya ketika kita berbicara dengan orang tua kita, walaupun dia kafir sekalipun, dengan perkataan yang mulia. Ini kalau dia kafir. Namun kalau orang tuanya Islam, bahkan berada di atas sunnah, lebih wajib kita berkata mulia kepada mereka, tidak memaki mereka, tidak membentak mereka, tidak meminta sesuatu yang mereka tidak mampu. Lihat keadaan orang tua kita. Jangan mentang-mentang temannya kirim barang, kirim paket, kita pun merasa ingin seperti itu dalam keadaan orang tua kita kesulitan. Harus ada pengertian dari kita. Lihat keadaan orang tua kita. Dan kemudian beliau lanjutkan, wa du'a'u ilaihi, dan kita mengajak manusia semuanya agar mereka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Kitabullah, kembali kepada apa yang telah Allah turunkan. Ketika kita realisasi semua itu, maka ini termasuk dari an-nasihatu li kitabillah, termasuk dari bernasihat li kitabillah, untuk kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan itu semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan agar kita bisa mendakwahkan hal tersebut, mengajak manusia kembali ke Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini saja yang dapat kita bacakan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.